أذى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sanakallahul Azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang dihormati dan muliakan saudara pengerusi majlis, Al-Fadhi Tuan Imam, seluruh ahli tatkuasa surau dan seterusnya, kepada yang dikasihi Bonda Ustazah Jamilah Ibrahim, kepada seluruh ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam program mengingati peristiwa yang cukup bersejarah dalam Islam, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj kita semua tahu berlaku setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah yang mengikut jumhur ulama berlaku pada 27 hari bulan Rajab. Peristiwa hijrah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mempunyai pengajaran yang cukup besar bagi kita umat Islam. Dia merupakan mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan iktibar bagi kita umat untuk kita mengambil pengajaran. Apakah yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Saya ambil kesempatan dalam masa yang terhad. Bagaimana kalau kita melihat dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke masjid. Di sini saya nak ambil iktibar kepada semua hadirin hadirat sekalian, bagaimana pentingnya peranan institusi masjid itu sendiri. Kita tengok perjalanan Nabi mula daripada kepada Masjidil Aqsa. Dan Nabi singgah dalam perjalanan tempat-tempat yang mempunyai sejarah yang cukup besar dalam Islam. Ini menggambarkan kepada kita betapa penting dalam kita nak membina ummah. Dalam kita nak membina masyarakat, kita kena bina jiwa manusia itu sendiri. Tak cukup hanya pembangunan material, tetapi pembangunan rohani, pembangunan insan itu sendiri kita nak bina, dan markas ataupun pengkalan tempat kita nak bina manusia itu adalah masjid atau surau atau rumah. Dan kita lihat bagaimana dalam sejarah, apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, projek pertama yang Nabi buat, bukan Nabi buat Putrajaya, tapi Nabi buat masjid. Sebab masjid ni tempat nak bina manusia. Dan kita lihat hari ni betapa masjid hanya dijadikan tempat hanya ibadat khusus sembahyang semata-mata. Tidak berfungsi untuk benar-benar menjadi pusat kegiatan masyarakat. Jadi insyaAllah dalam program hari ini akan disambung kupas oleh Ustaz Jamilah sekejap lagi. Bagaimana kita mesti menghidupkan peranan masjid untuk kita membina ummah, membina masyarakat. Supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang selamat dan sejahtera. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, begitu juga Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah dengan gangguan suara di kiri dan di kanan perjalanan. Nabi diganggu dengan suara iblis. Nabi diganggu dengan suara dunia. Nabi diganggu dengan suara Yahudi dan Nasara. Tapi Nabi tidak memperdulikan panggilan. Panggilan yang memanggil Nabi di kiri dan di kanan perjalanan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana dalam perjuangan kita untuk kita menegakkan agama Allah akan tetap diuji oleh Allah. Tapi orang beriman, orang yang teguh pendirian, yang mana mereka tidak memperdulikan gangguan di kiri dan di kanan, mereka terus menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat bagaimana dalam perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dipimpin oleh Jibril Alaihi Salam. Jibril menjadi ketua pada rombongan dalam peristiwa Isra. Kita melihat di sini pengajaran untuk kita bagaimana pentingnya kepimpinan dalam kita nak membina sebuah negara, sebuah masyarakat. Dan pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang paling berilmu, yang paling bermaklumat, yang bertakwa, yang boleh menyelesaikan apa saja yang Nabi tak faham, Jibril boleh memberi jawapan yang sebenar. Dan kita lihat bagaimana Jibril adalah ketua kepada para malaikat, menjadi pemimpin dalam rombongan Nabi menuju panggilan Allah dalam peristiwa Isra dan Miraj. Jadi dalam masyarakat kita hari ini, kalau kita nak pilih pemimpin pun kita kena pilih pemimpin yang bertakwa. Kalau kita pilih pemimpin yang tidak bertakwa, hancur negara. Sebagaimana puan-puan tengok dalam sidang Dewan Rakyat yang terbaru-baru ini. Dalam soalan saya di Parlimen, saya bertanyakan kepada Jabatan Perdana Menteri tentang kos kediaman atau kos sewa rumah kediaman resmi Perdana Menteri. Kalau jawapan ini diberi oleh orang kampung, Pak Mak yang jual kedai kopi, saya tak percaya. Tapi ini jawapan ini ada bertulis, jawapan rasmi daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jawapan yang kita terima, bagaimana kos sewa rumah kediaman resmi Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri dalam masa 5 tahun, RM32,972,115. Ini baru kos sewa rumah. Kos baik pulih, kita pun tak faham apa yang dibaiki, apa yang dibaik pulih. Tapi kosnya RM3,581,744. Kos bil elektrik sahaja RM10,267,868. Dan bil air sahaja RM1,967,386. Kalau kita bagi dengan hari, puan-puan, tuan-tuan sekalian, satu hari sewa rumah kediaman Perdana Menteri satu hari, bukan satu bulan, RM18,000. Kalau kita bahagikan mengikut hari. Kalau kita tengok kos bil elektrik sahaja untuk satu hari RM5,704. Ini untuk satu hari bil elektrik. Kita tak tahu dia guna aircon sebanyak mana, wallah alam. Dan bil air sahaja RM1,094 untuk satu hari bil air. Saya nak sebutkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang ditunjukkan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan hari ini. Betapa dalam kita nak menyelamatkan rakyat, dalam kita nak menyelamatkan negara, kita memerlukan kepimpinan yang adil, kepimpinan yang bertakwa. Dan sebab itulah kita tengok dalam perjalanan Nabi menuju Isra dan Mi'raj ini, Nabi melantik Jibril alaihi salam menjadi pemimpin. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah pelbagai balasan yang azab yang diterima oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Di antaranya orang yang berjuang di jalan Allah, yang mengorbankan harta untuk jalan Allah, ditunjukkan oleh Nabi ibarat seperti orang yang menanam tanaman, selepas saja menanam dapat menuai dan dapat berbuah kembali. Begitu juga Allah tunjukkan bagaimana orang yang sanggup korban nyawa untuk jalan Allah. Nabi SAW menghidu bau yang sangat harum, iaitu bau daripada kubur Masitah, yang bagaimana melihat keadilan Allah. Walaupun kita berada di atas dunia ini berdepan dengan pelbagai cabaran dan ujian, tetapi kita akan diterima oleh Allah, mendapat syurga di sisi Allah, kita sekiranya kita berjuang di atas landasan yang benar. Jadi sebab itulah, tuan-tuan yang mulia sekalian, jangan sekali-kali kita hidup di atas dunia ini kita lemah dengan cabaran. Jangan sekali-kali kita lemah kerana kita tidak ada kekuatan. Masitah, walaupun dia bekerja dalam istana Fir'aun, kehebatan Fir'aun sedikit pun tidak melemahkan jiwanya. Kekuatan Fir'aun tidak sedikit pun menghairankannya. Malah dia tetap membenci kepada mungkar, walaupun mungkar itu dilakukan oleh penguasa yang dia sendiri bekerja sebagai koli, majikannya sendiri. Dia tidak dilarutkan oleh suasana. Banyak sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi saya tidak dapat memanjangkan ucapan yang akan disambung oleh Al-Fadilah Ustazah Jamilah yang mempunyai pengalaman cukup banyak, mantan ketua dia Muslimat, dan dia ni apa, rang seluruh dunia, bukan rang Malaysia, rang dunia, berada di Mesir, berada di luar negara, dan insyaAllah kita akan dengar kupasan seterusnya. Kak Lam minta maaf kerana Kak Lam akan kena berada di Shah Alam dalam majlis perasmian wacana ilmu yang akan dirasmikan oleh YB Salahuddin, yang Kak Lam kena memberi ucapan aluan. Jadi Kak Lam minta maaf kerana program yang tak dapat dielakkan. Jadi insyaAllah Kak Lam mengucapkan terima kasih kepada pihak surau dan kepada pihak ahli jemaah, dan sama-sama kita mengambil roh dan pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Semoga dia akan memberi kesedaran dan keyakinan kepada kita untuk terus menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu, al-haqqu min rabbik wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apabila Kak Lah meminta Mak Lah, saya Jamilah yang tadi ni YB Zailah. Jadi memang kami macam mak dengan anak lah. Jadi bila YB Zailah minta jugalah, sebenarnya Kak Lah pun malam ni himpunan keluarga daripada Thailand, sahabat daripada Amerika, anak beranak daripada luar negara, anak cucu semua balik pakat berimpun. Tapi kerana kita melihat perjuangan tidak berakhir dan perjuangan tidak bernuktah, maka saya bertemu dengan hadis Rasulullah menyatakan, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan tolong kita kiranya kita menyempurnakan hajat saudara kita semasa di dalam dunia. Jadi bila pegang hadis ni, tinggailah dulu anak beranak yang ada. Kewajipan dakwah itu lebih utama. Itulah imam kita membaca ayat yang kedua tadi, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apakah ungkapan yang paling nilai dan harganya yang sangat tinggi melainkan dakwah, menyampaikan kesedaran kepada umat manusia untuk kembali kepada Allah. Maka dunia ini, puan-puan dan hadirin sekalian, sangat rendah. Saya terima kasihlah kepada pihak jawatan kuasa masjid kerana menerima saya untuk mengganti Kak Zailah bagi menyambungkan sedikit lagi mengenai Isra' Mi'raj. Tadi Kak Zailah ada sentuhkan peranan fungsi masjid. Alhamdulillah, sebenarnya hadirin sekalian, antara perjuangan dan politik mestilah bangun seimbang. Sebab tu ulama menyatakan, iqamatud din wasiyasatun biha. Tegakkan agama dan uruskan agama melalui politik. Tapi sayang, ramai daripada intelektual, daripada ilmuwan negara kita, dia masih memahami apa yang diberi faham oleh orientalis. Yang kumpulan agama, agamalah. Yang pulang politik, politiklah. Ini yang menjadikan masyarakat kita terpaksa kunci pintu pagar masjid, bubuh mangga di masjid, dan masjid tidak fungsi apa-apa kecuali apabila hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka adalah beberapa saf di dalam sesebuah masjid. Jadi untuk apa? Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pimpinan yang global. Kita mengenal perkataan global ni baru dalam 10 tahun akhir ni. Sedangkan Rabbul Alamin tu, Tuhan tu adalah Tuhan seluruh alam yang bermakna global. Nabi Muhammad itu dah pemimpin yang global. Al-Alamin tu ialah global, Aulamiyah. Tapi oleh kerana disempitkan oleh pandangan dan disempitkan oleh intelek, yang antara dakwah dia hanya tolong jadi pak turut kepada orientalis, maka dia tak berani masuk campur soal politik. Kalau kita menjadi ilmuan, menjadi ulama yang tak masuk politik Islam, maka kaku dan beku habis masyarakat dan bangsa bagi satu-satu negara. Sebab tu kita tengok, kita tuju direct lah. Saya tak rasa bimbang apa-apa dah. Tidak ada kepentingan dah. Dan umur pun Allah Ta'ala bagi bonus dah. Kita tengok bagaimana Islam bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan baginda Rasulullah, pemimpin global, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul seluruh dunia, berbanding dengan Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Sulaiman, Nabi apa, hanya kelompok manusia dalam destinasi dia sahaja. Kelompok manusia dalam kumpulan dia sahaja. Tapi Nabi Muhammad, keseluruhan dunia ini adalah pemimpin yang agung. Rasul umat, pemimpin umat. Jadi, kalau nak menguruskan negara, dia mesti ada politik. Baru boleh mentadbir negara. Termasuklah nak tadbir surau, tadbir masjid. Dengan sebab itulah kita perlu, macam mana Kak Zailah sebut tadi, kita perlu kepimpinan, berilmuan dan berpolitik. Baru dia faham situasi itu. Untuk membina ummah dan membina insan yang kamil. Berilmu dan bermaklumat. Kita tengok kejayaan yang Allah Ta'ala bagi kita tengok dengan mata kepala. Kita pujilah yang patut kita puji. Tok Guru ni Aziz. Ilmuwan dan ahli politik. Kalau nak menjadi pendakwah, dia kena jadi pendakwah yang politik. Baru dia cakap mengenai Islam clear. Kalau tak jadi dakwah, dakwah yang tidak ada politik, tidak ada pengurusan, pentadbiran, dia cakap Islam tak clear. Tersangkut-sangkut. Kita tengok Tok Guru ni Aziz. Bila dia dapat kuasa, maka dia uruskan negeri Kelantan. Dalam masa 20 tahun, selesai bayar hutang negeri Kelantan kepada kerajaan pusat. Kerana dia tak mau duduk dalam keadaan yang haram berhutang kepada orang. Jadi sekarang Kelantan tidak ada lagi hutang kepada kerajaan pusat. Dan yang kedua, apabila beliau mengambil alih Kelantan, beliau cek dulu. Simpan wang dalam bank perbankan Islam atau perbankan yang ada riba. Maka dia arah treasurer, buat keluar semua duit yang simpan di dalam bank yang beriba kerana tidak ada berkat, dan simpan dalam bank Islam. Maka ada keberkatan. Ini saya nak kait dengan pembaziran yang YB Zailah sebut tadi. Pembaziran. Innal mubazirina kanuna min ikhwana syayatin. Pembaziran tak boleh nak lari daripada kawan baik syaitan. Jadi kita yang duduk main masjid bertungkus lomoy semayang tungin terbalik. Tapi duduk kawan dengan syaitan disebabkan menyokong kumpulan yang membuat pembaziran. Apa tak? Tak kena ke sikit palik dia? Lari tak lepas. Lari tak lepas. Sebab tu dalam Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala bagi kita, umat Nabi Muhammad ni, alhamdulillah, nak pergi Mekah 6 jam, 8 jam. Beli tiket, terus naik mas kan, naik apa-apa. Kapal terbang, sampai 8 jam. 9 jam sampai Madinah. Tapi umat Nabi dulu, jalan kaki. Itulah Mi'raj. Pantasnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat, dimakrajkan. Dia naik macam eskalator, lebih laju lagi lah. Nak kata saruh, nak kata roket, lebih hebat lagi daripada roket sekarang ni. Trilion otak manusia tak akan bertemu dengan Sidratul Muntaha. Tak akan bertemu dengan Arash. Kerana lemahnya manusia. Tapi Allah nak tunjuk sebab-musabab mengapa berlakunya peristiwa, program Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teragung dan rasul yang akhir, ialah untuk nak meyakinkan Nabi Muhammad dapat tengok dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seksa dan terseksanya kumpulan di dalam azab nar. Dan betapa gembiranya, betapa selesanya, tak boleh nak bayangkan dengan otak manusia kumpulan yang berada di dalam jannah dan syurga An-Na'im. Dalam keadaan Rasulullah yang sedih pilu kerana kematian pamannya, kematian isterinya, dalam amul huzni, Allah Ta'ala nak yakinkan dia bahawa perjuangan satu perjalanan jauh. Untuk nak yakinkan bahawa perjuangan ini suatu cabaran yang hebat. Bahawa perjuangan ini mesti lalu satu mihnah yang ketat. Suatu pengorbanan yang tinggi. Suatu keyakinan yang bersungguh-sungguh. Maka Allah perlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suasana di dalam neraka dan suasana di dalam syurga. Maka dengan sebab itulah Rasulullah tak heran dunia ini. Sehingga Rasulullah kata kepada Khadijah, yang isterinya, yang kaya dengan harta yang dimiliki oleh Khadijah di bumi Mekah itu. Kerana Khadijah sedih. Rasulullah nampak saja isteri wajah istrinya yang pilu, ialah kehabisan wang, kehabisan harta untuk membantu Islam. Kata Khadijah, apakah kamu sedihkah dengan harta yang habis? Wajah jambayang. Nak bayangkan kepada kita tasaddaqna. Hendaklah kita bersedekah. Khadijah tidak. Dia kata, Khadijah, kalau kamu mau dunia ini, Jabal Qubis di belakang rumah kita tu Tuhan boleh bagi jadi mat. Terangkat jugalah jiwa siapa yang tak terangkat. Tapi kita hendakkan. Hendakkan Allah dan Rasul. Hendakkan Allah dan Rasul. Maka oleh kerana kita hendakkan Allah dan Rasul, maka Allah menyatakan, man kana liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihah. Kalau siapa yang hendak jumpa dengan aku, maka hendaklah kamu melakukan amalan-amalan yang aku sukalah. Senang, jangan amalan yang Allah Ta'ala suka ni. Ma'atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum fantahu. Apa yang Rasulullah bawa kepada kita, yang suruh kita buat, kita buat. Apa saja bentuk. Daripada semahyang, daripada tingkah laku, suara nada, tindakan, senyum, bersedekah, sabar, jangan tengking, jangan marah, buat kerja untuk Islam, untuk perjuangan. Semua itu hak yang Rasulullah lakukan, Rasulullah tunjuk kepada kita. Ya, subhanallah. Wa ma nahakum fantahu. Apa yang Rasulullah tegah, kita jauhkan. Jangan membazir, jangan pandangkan dunia ni tinggi sangat. Jangan terlalu gemar kebendaan melebihi daripada had. Macam umur-umur kita yang saya dapat renung tengok ni, bukan ada apa, tak boleh makan banyak dah. Bila 60-an, 60-an, 50-an nak kata, kena pantang di sana, diabetes lah di sana, darah tinggi lah, tengok derian pakat duk jilat, tengok je tak boleh makan dah. Jadi apa itu dunia? Ya, kita hendak sekarang ni apa yang Rasulullah suruh kita buat. Jadi Rasulullah suruh kita buat memenuhi ruang surau, mengajak kanak-kanak dan mengajar didik anak-anak cucu kita. Adibu auladakum, bentuk anak, bentuk cucu dengan tiga keadaan. Sayangkan Allah, sayangkan Rasul, latih mereka baca Quran. Yang saya sedih baru ni saya pergi duduk di tenang. Dua, tiga, empat orang panggil. Mai duduk di depan. Kita pun panggil, yang sayang, saya bekas seorang guru. Sayang, cik semayang tak malam-malam? Dia ambil PMR ni. Tingkatan 4 dan PMR. Yang semayang tak? Yang kadang-kadang. Ini anak orang 100% anak orang. Duduk dalam felda anak orang Islam. Tak campur dengan masyarakat bukan Islam pun. Ini cerita betul ini di tenang. Cik semayang tak? Semayang. Berapa kali sehari? 5. Cuba bilang tok cik nak dengar. Zuhur, maghrib, asar, insya. Bilangan waktu semayang pun tak betul. Tak apa. Tok cik bukan nak bagi markah. Tok cik nak bagi cik makan sahaja tok cik. Jamu makan. Dalam kedai. Kita ni pelancong politik. Cuba cik. Ikut tok cik lah. Tok cik baca. Allahumma hdini fi man hadait. Senyap. 10 minit. Wa'afini fi man afi, tak boleh sambung tingkatan 4. Pergi sekolah, tak ada guru agama kah? Ada. Tapi kerana mak bapak tak menekan, mak bapak tak, guru pun tak larat, mak bapak pun tak peduli. Jadi budak-budak tu duduk hanyut lah. Yang inilah kita kesian. Macam mana kita nak cakap soal pendidikan, soal nak binakan insan, nak bina maruah masyarakat dan ummah. Kerana kalau kita tengok dalam TV, kepala yang paling duduk menghanyutkan kanak-kanak daripada kecil itu, yang duduk suruh menari itu, kita tak tahulah, jom heboh lah apa semua. Sebab tu suatu masa saya ada di Kelantan dalam satu sidang dewan, kemudian diberitahu bahawa bulan Isra' Mi'raj ni, bulan Mi'raj ni diadakan bulan program bulan semayang. Bangun satu ustaz ketua pembangkang, dia menentang, dia kata buat apa kerja membazir. Habis duit 100 ribu kerana nak latih orang semayang. Mak bapak tak boleh nak semayang, nak ajak ke cikgu hantar sekolah tak cukup ke ustaz, ustazah. Cuba tengok. Nak buat program semayang, ustaz sendiri yang menentang. Ini nak mengharapkan ustaz yang balik sana tu. Masih kelabu, campur asap. Lambat lagilah tuan-tuan, puan-puan. Sebab itulah Isra' Mi'raj, program Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suruh melihat. Kita umat Nabi Muhammad ni alhamdulillah bertuah, dan sekarang kita boleh tengok internet, tidak ada satu benda yang nak boleh sembunyi. Ha? Sebab itulah Rasulullah, nabi-nabi lain tak ada Mi'raj, tak ada Isra'. Tapi baginda Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan, maka sebab itu umat Nabi Muhammad ada suatu kelebihan yang lebih jauh daripada kelebihan umat-umat yang lain di segi kecanggihan alat-alat yang lebih terkini. Maka kita kena mengambil manfaat alat-alat yang terkini kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pemimpin yang global, pemimpin yang nampak jauh. Jadi kita pun kena fikir strategi untuk nampak jauh bagi menyelamatkan akidah umat, bagi menyelamatkan akhlak masyarakat. Maka kita kena bekerja. Rebah bangun pun kita kena jihad. Kita kena bangun bekerja. Kena menyedari kawan dan rakan. Kena pergi ketuk jiwa manusia untuk menyatakan tidak ada lain pilihan kita melainkan bangun bersama Islam. Itulah tugas kita. Dalam semua peringkat. Tidak boleh bagi alasan. Tak boleh dah saya ni Ustazahui sakit lutut. Tak boleh. Setiap orang daripada kita, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Setiap orang daripada kita semua ada tugas. Kita ada rakan kawan, rakan pencin, rakan sepejabat, anak menantu, bisan, jiran tetangga. Belum pasti semua ni faham macam mana kita faham. Belum pasti mereka ini melakukan ibadat, yakinkan bahawa kehidupan akhirat nanti seperti mana kita faham. Maka tugas kita lah kena pergi ketukkan jiwa-jiwa mereka untuk ajak mereka memenuhi ruang saf di dalam surau dan bangun untuk jihad demi untuk Islam dan masa depan umat akan terbela. Sekarang kalau dalam Al-Quran dan Rasulullah dapat melihat sendiri bagaimana malaikat tarik dan rentak rambut wanita di dalam neraka. Disebabkan tidak tutup aurat. Sekarang kita tengok masyarakat anak-anak muda, remaja di mall-mall. Bukan nak tutup aurat. Buka sampai ke pusat lagi. Tugas apa tu? Tuan Haji, tugas kita. Kita kena turun pergi ke semua tempat dan kepada masyarakat. Untuk saya kira malu. Kita kira jihad. Allah Ta'ala beri suatu ganjaran yang sangat besar untuk kita menyedarkan masyarakat bahawa Islam itu membela nasib umat. Sebab itu YB cerita kat kita tadi, baginda Rasulullah tidak pandang kiri, tidak pandang kanan, terus berhadapan dengan Allah menerima amanat, iaitu amanat solat. Amanat solat, tanggungjawab kita solat. Kalau kita kupas masalah solat, saya bagi gambaran dah tadi. Macam mana anak-anak dalam filda, 100% anak orang kita dah tingkatan 4, tingkatan 3 pun baca kunut tak tahu. Kok dalam bandar ni, lebih lagi lah. Kerana kesedaran itu tidak masuk ke dalam setiap individu kita. Kita kira tugas ini tugas para duaan, para pendakwah, para ustazah, para ustaz. Kita profesional tak payah. Kesemua orang. Kesemua orang. Umat Nabi Muhammad. Kesemua. Tidak ada excuse. Kita kena turun kepada... Jumpa kat kedai kopi. Anak, cucu, mai. Pakcik nak tanya. Cik ni semayang ke tak? Benda yang kecil-kecil saja. Bukan benda yang banyak pun. Benda yang kecil-kecil. Tapi yang kecil kalau kita tak pakat buat. Macam mana kita nak cakap pasal soal yang besar lagi. Jadi baginda Rasulullah SAW di antara kemuncak baginda di Isra' dan di Mi'raj kan. Ialah memberi satu tugas yang sama rata tugas. Kewajipannya tak kira raja, tak kira Tan Sri, tak kira buruh kasar, tak kira di mana. Umat Nabi Muhammad mesti mendirikan semayang. Sebab itu Allah kata, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Suruh ahli kamu, keluarga kamu semayang. Kena sabar. Kita sendiri pun. Bila kita nak semayang, masuk. Bila orang kata hayya 'alas-salah, ahli surau tak apa. Tapi kalau tidak ahli surau, kita akan bagi, alah nanti dululah. Nanti saat waktu nak semayang tu ada saja. Cucu panggil, kawan bagi salam. Dan akhirnya kita tunggu waktu semayang. Tinggal 10 minit lagi. Waktu nak habis. Baru waktu tu nak semayang. Berat. Waktu baginda naik. Apabila Allah Ta'ala perintah kata 50 kali. Setelah baginda Rasulullah mengimamkan semayang bersama dengan para anbiya. Rasulullah bertemu dan Rasulullah tengok dah. Semua sebahagian besar para anbiya datangnya daripada Masjidil Aqsa, Middle East. Baginda Rasulullah datang daripada Masjidil Haram di Saudi. Maka bertemu dua masjid ini menunjukkan kepimpinan imam dan anbiya para nabi timbul dalam dua bumi ini. Tak dengar pun Nabi mai dari Jepun, tak ada Nabi mai daripada Malaysia. Tak dengar pun Nabi mai daripada Eskimo, tapi para anbiya mai daripada dua daerah masjid ni, daripada Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Maka bertemu di Arash, Nabi Muhammad menjadi imam, menunjukkan Nabi Muhammad adalah pimpinan global, pimpinan utama dunia, pimpinan teragung. Jadi kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ni umat yang teragung. Kalau kita tak melakukan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, mengajar kita dan menyuruh kita, maka kita amat rugi kita di rantau dunia ini. Jangan kita dirugikan dengan kebendaan berlebih-lebihan. Yang inilah sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, daripada jiran kita yang belum clear lagi Islam tu macam mana. Maka perlu kepada kita, perlu kepada suara kita, perlu pada kesedaran dakwah daripada kita. Ramai lagi keluarga kawan daripada Dacing tu. Terus teranglah saya katakan, ramai. Kita jangan malu sebab izzah ada pada kita. Walillahil izzati walirasulihi walil mu'minin. Allah Ta'ala bagi izzah kepada orang yang menyampaikan suara Islam ni, ada izzah. Jadi biar kita pergi, assalamualaikum. Lama saya tak jumpa you. Mari kita makan. Ini kumpulan pencen ni. Duduk atas meja bulat nak buat apa? Takkan dia nak cerita, oh, saya ada bukit. Saya ada. Allah nak buat apa dah? Nak buat apa rumah-rumah banglo tu semua? Makan derian pun tak boleh lebih daripada satu ulah dah. Makan garam pun tak boleh lebih. Sebelum Allah Ta'ala programkan pada kita, masih kita sedar, masih kita boleh bercakap, tolonglah. Tolonglah banyak lagi, ramai lagi kawan yang patut kita kena ketuk hati-hati mereka untuk membuka daya fikir. Sebab tamadun ini ada pada Islam. Kalau tak mai pada Islam, memang dia tak ada tamadun. Islam ni agama yang bertamadun. Islam ni agama yang hebat. Islam ni agama Allah. Islam ni orang yang membawa suara Islam ni ada izzah. Sebab tu Nabi kata, ala sil'atallah hiyal ghaliyah. Siapa yang buat kerja ke jalan Allah, Allah Ta'ala bayar mahal sangat. Harga dia mahal. Tapi bukan kita buh RM10, buh RM100, kita tak nampak. Tapi Allah Ta'ala simpan aset akhirat. Kita tak nampak. Ala inna sil'atallah hiyal jannah. Kerja buat ke jalan Allah, Allah bayar syurga. Allah bayar syurga. Tapi syurga, neraka, benda tak nampak. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang yang tak nampak benda ghaib ni hanya dipercayai oleh jiwa yang bertakwa. Kita tak bolehlah biar bagi adik kakak kita, jiran kampung halaman kita, tok bisan kita, puak-puak hak duduk dalam keadaan jahil. Kesian. Kesian sangat kat depa. Mereka ni menunggu. Mereka menanti, tapi bagi hari pertama kita panggil, sudah tentulah dia. Allah, tak apalah, GP lah dulu kat surau saya nanti dululah. Tak boleh, kita ni dah sama-sama bonus dah. 64 dah ni. Umat Nabi Muhammad dia tak lari jauh. Dia kok lerah tu je. 70 ke bawah. Itu pun tak kena strok lagi. Bila kena strok, tengok pula hak yang teruk, hak tak teruk. Duk merekod aja. Jadi kita sekarang, kalau kita buat kerja, buat kerja izzah, buat kerja mulia yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi kekuatan. Allah Ta'ala bagi ilham. Allah Ta'ala bagi kasih sayang. Allah Ta'ala bagi kita ada semangat. Allah Ta'ala kita, macam saya lah. Cuma kalau suruh Tuan Haji kata, berhentilah Ustazah, tak larat nak dengar dah. Allah sayangnya, banyak lagi saya nak cerita. Bukan kan duduk. Ini ilham mai yang Allah Ta'ala bagi. Sebab cakap pasal apa? Ala bizikrillah. Kita bercakap untuk nak membentuk hati-hati manusia untuk kembali kepada Allah. Baru tatma'innal qulub. Baru mantap hati kita. Yang ni kita kesian. Puak-puak saya ni lama dah duduk-duduk. Teringin nak pergi jumpa Dr. Mahathir. Kalau ada cousin Dr. Mahathir ke adik-beradik dia, di sini tolonglah bawa saya. Tahun 70-an memang saya duduk pergi ambil klinik ubat kat klinik dia. Maha klinik dekat Alok Ustaz, kesian kat dia. Nak abang kat dia, Dr. Mahathir, payahlah duk cakap banyak-banyak, duk nyanyuk dah. Baca Qulullah dah cukup. Mudah-mudahan Allah masukkan syurga dengan Qulullah. Saya akan jumpa kawan-kawan. Ni, cuba turun kira ni, duk sebutlah kat kawan-kawan saya sendirilah, sebut kat saya sendiri. Kita nilai tahun 70-an kami ni tak pakai tudung apa. Masa tu semua tok guru ke, tak kira alim ke apa ke, tak ada bertudung. Tahun 70-an, tidak? Ha. Tu kita kena kalkulat lah kira semayang kita tinggal daripada umur 18 itu kita semayang ke tak. Masuklah kita-kita ni semua. Duk main bola kot tengah padang dengan shot dengan apa semua tu. Sekaranglah masa yang Allah Ta'ala bagi kat kita untuk kita bayar balik. Bayar balik. Setelah tok guru ni Azim tu tak ambil duit gaji, tidur tak lena, duk fikir macam mana nak bayar balik duit kerajaan negeri. Bukan dia makan pun duit kerajaan negeri, tapi dia tak mau bagi rakyat dia duduk negeri yang berhutang. Kita ni hutang diri kita dengan Allah Ta'ala, dengan kita tak semayang zaman dulu, dengan kita buka aurat dengan apa semua tak kira lah. Tahun 70-an tengah duk muda rancak tu. Macam-macam ada. Sekarang kita kena bayar hutang balik kepada Allah Ta'ala. Jadi masa kita bukan ada masa nak main dengan anak cucu dah. Tak ada masa duk lenggak tengok Bollywood dah. Tak ada masa nak tengok drama hantu dah. Tapi nak buat macam mana? YB Zailah cerita tadi. Pasir pembaziran. Saya pun ada pengalaman 6 tahun bersama dia. Duk dalam Dewan Negara. Kita bagi cadangan. Ini yang naik semangat. Pasal kita duk dengar sendiri jawapan daripada menteri-menteri yang kita harap duduk. Duk running, duduk tadbir negara kita ni. Masa tu menteri kesihatan. Saya kata kami muslimah prihatin. Kami tak mau dosa, kami tak larat. Bimbang dan takut dosa yang kami tanggung. Sebab Tuhan kata, yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjulum bima kanu ya'malun. Satu hari, Allah Ta'ala bagi lidah menjadi saksi. Tangan, kaki, semua akan menjadi saksi. Apa yang kita lakukan di rantau dunia ini? Masa tu nak minta tolong siapa? Jadi saya bawalah cadangan. Saya kata cuba kaklik tengok dalam negara kita. Berapa perlu doktor wanita untuk di progress untuk dinaikkan taraf kepada spesialis. Untuk dispesialiskan pada gynae ward, kepada orang wanita yang bersalin. Kerana nak buat macam mana nasib yang Allah bagi tugas dan tanggungjawab kepada kami muslimah. Produk kami ialah melahirkan anak. Kami tak mau pergi kepada doktor laki-laki. Jadi boleh kalkulate dengan peruntukan yang ada, boleh kalkulate berapa negeri mana yang perlu berapa ramai, kalkulate rakyat yang ada, kalkulate dengan doktor yang disediakan untuk kita salin kepada seorang muslimah. Dia mangkit jawab, dia kata, oh, wakil PAS, nak gaduh apa? Saya boleh sambut baby muslimah. Cakap macam bodohlah, cakap bodoh, cakap tak ada tamadun. Saya kata ini saya serius, bukan saya lawak-lawak. Saya dihantar mai untuk menyuara, saya suara bagi pihak wanita yang prihatin kepada hukum dan aurat. Saya tak, bukan saya